A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'al ayat. Jadi Allah tidak memerintahkan kita. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, ya karena Allah dong. Seperti apa sih orang yang hatinya tulus? Minimal seperti matahari. Hanya memberi. Jadi mirip PAUD begini. Hanya memberi, tak harap kembali. Ini kuncinya. Jadi fokus orang yang ikhlas itu adalah mengumpulkan segala potensi untuk melakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Ada orang, gak ada orang, Allah ada tidak? Jawab hadirin. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang muji, orang nyaci, kalau kita berbuat baik, ikhlas, Allah suka tidak? Wes, makin hilang dari hati kita berharap kepada makhluk, makin dekat dengan keikhlasan. Makin kuat kita berharap dari makhluk, dan takut ke makhluk, makin susah ikhlas. Yang menciptakan kita siapa? Yang menjamin rezeki kita siapa? Yang ngangkat derajat siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau gitu ngapain kita cari muka manusia? Benar? Sama-sama nebeng. Ini kan wajah-wajah nebeng ya. Termasuk wajah ini. Udah, ibu. Bu, jangan banyak berharap dari suami. Makin ingin dihargai suami, makin ingin dihormati suami, makin ingin disayangi suami, makin ingin dikagumi suami, makin sering sakit hati. Serius? Coba periksa. Bukan tidak boleh sayang, bukan tidak boleh berharap. Tapi siapa yang ngebolak-balik hati suami? Silakan dandan staker kebek. Enggak ngepek. Dah hati mah gak bisa dibeli dandanan, benar? Dandanan itu topeng, silakan pakai lipstik mahal, enggak ngepek kalau bibirnya bawel ya. Eh, ini asli hadirin. Pernah ada kisah seorang ibu-ibu di rumahnya tuh dandan rapi, seneng beres-beres, sehingga tetangga tuh kagum. Ibu tuh di rumah tuh rapi, dandan, beres. Padahal kan suami ibu tunanetra. Suami ibu gak pernah lihat. Memang suami saya tidak pernah lihat penampilan saya. Tidak pernah lihat keadaan rumah. Tapi kan Allah Tuhan saya selalu melihat saya. Suami saya itu bukan segala-galanya bagi saya. Suami saya hanyalah ladang amal bagi saya. Suami saya tidak punya pahala, dan yang ngebagiin pahala adalah Allah. Suami saya bukan pemberi rezeki, suami saya pemakan rezeki. Yang memberi rezeki Allah. Suami saya enggak punya sorga, paling berharap sorga. Mau apa saya berharap banyak dari yang tidak punya apa-apa? Saya berharap cuma dari Allah. Allah ngebalikin hati suaminya. Sayang, hormat. Ya kita mah gak bisa ngebulak-balik hati, benar? Siapa karyawan yang paling menderita, yang paling menuhankan atasannya? Tiap ada atasan, rajin, tapi gak ada atasan. Namanya karyawan penjilat seperti itu. Yang suka menonjol-nonjolkan diri, kalau ada atasan tuh, namanya karyawan ambeien. Harus dioperasi. Udahlah, atasan juga sama-sama nebeng, betul tidak? Kita hormat atasan, bukan cari muka karena menghormat orang, ibadah, titik. Jelas? Ini, kalau ada klien baik, kalau kliennya nggak jadi jengkel, itu nggak ikhlas. Kalau mau baik, baik aja. Nggak usah beda-beda, jadi nggak jadi mah Allah yang ngatur. Tapi baik jadi amal, itu urusan kita. Jangan suka bunglon ya, munafik namanya. Kalau dia kira-kira bakal mendatangkan sesuatu, baik. Giliran enggak, munafik. Atasan datang, atasan, munafik. Ada yang begitu di sini? Kalau nyebut banyak, dia nyari teman. Harus yakin nih, manusia itu cuma la haula wa la quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan tanpa dari Allah. Ini bergabung semua yang hadir ini. Dengar ya. Mau ngasih kepada saya 1 rupiah saja. Tapi Allah yang maha mendengar, yang maha kuasa, tidak mengizinkan saya dapat rezeki. Sampai tidak kepada saya. Jawab. Semuanya jawab. Mau ngasih nasi 1 aja. Tapi Allah tidak menghendaki sampai tidak. Walaupun saudara ingin, tapi Allah nggak menghendaki sampai tidak. Jawab. Pasti tidak. Kalau Allah tidak menghendaki, enggak kejadian. Walaupun bos mau nanda tangan, tapi Allah tidak menghendaki, hilang tuh pulpennya. Sebaliknya, sekarang mau mencelakakan. Nih semua yang hadir di sini, plus jin yang ikut dengar juga. Mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Jawab. Yakin? Yakin? Tes sekarang. Ayo lempar, saya pakai apa aja. Nih mikrofon, handphone. Pukul, dengkek, tendang, bebas. Ayo. Tuh kan kalau Allah tidak menghendaki, gak kejadian. Allah tidak menghendaki, tidak berarti secara ajaib dilempar, ciung, ciung. Enggak, hukum alam tetap terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, gampang banget. Dibalikin aja hati saudara. Tidak ada satupun yang mau ngelempar. Ya, kan setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Enggak mau aja. Ada yang udah megang-megang barusannya. Tapi langsung terlintas di hatinya. Kualat, kualat, kualat. Jadi enggak jadi. Makanya lah, enggak ada gunanya cari muka ke orang, cari perhatian. Biasa-biasa aja lah. Ya. Setuju? Lakukan aja yang terbaik, gak akan kemana-mana. Rezeki gak usah keluar dari kantor ini semua. Kalau Allah suka sama kita, anak dibikin kasih beasiswa, dibikin sehat, semua tetangga sakit, kecuali keluarga dia. Ya, tiba-tiba datang itu, ini saya nih, motor kebanyakan, saudara mau gak nih? Ya ada aja. Kalau Allah mau, gampang banget. Semua urusan milik dia, benar? Kita nggak yakin sih sama Allah, jadi aja stres. Dan kita bersandarnya sama yang sama-sama miskin, stres banget ya. Udah bodoh bersandar sama yang blow on, pusing. Benar? Dah, mulai sekarang, lillahi ta'ala aja, nggak akan kemana-mana kok. Mungkinkah pahala tertukar? Mungkinkah pahala tertukar? Mungkinkah ada yang luput dari pengetahuan Allah? Mungkinkah ada balasan yang meleset? Mungkinkah? Enggak mungkin. Apa yang untuk saya pasti ketemu. Enggak ada yang bisa ngambil apa yang diberikan Allah ke saya. Apa yang untuk saudara pasti ke saudara. Tadi saya lihat botol banyak di sini. Iya. Dasar bukan rezeki saya. Pada pindah. Udah sering saya disuguhin kayak gitu, Pak. Ini masih mending cuman botol. Pernah suatu saat sedang ceramah, weh, ada buah-buahan di sini, Pak. Ada buah naga, jeruk, sirsak, anggur, apel. Saya pas lihat kayak gitu aja, udah yakin nih, ini pasti bukan rezeki saya. Ya saya kapan makannya? Masa lagi ceramah makan buah naga, ngupas. Selesai ceramah, salaman pulang. Panitia lagi, panitia gak apa-apa. Satu apa hati harus? 2 Ibadah harus bagus. Jadi gini ya, Allah tuh nggak perlulah model-model kita kayak gini ya nggak? Ya model kita yang nggak jelas kayak gini ya. Pantasnya kan model kita kalau misalkan Allah apa tuh mudah tersinggung, model-model kita kan pantasnya disambar petir ya. Loh, apa yang mau diandelin model kita gini? Hidup nggak jelas kayak gini, sholat nggak khusyuk, ngaji nggak bisa, sedekah pelit, tukang maksiat, banyak dosa, benar? Kan pantasnya disambar petir ya. Tapi Allah maha baik, walaupun dia menyaksikan kita ini udah blow on, culun, ngaco, tetap ya dicukupin rezekinya. Kasih makan tiap hari, kasih minum gak pernah lupa, jantung didetakkan, udara gratis, ya aib ditutup, maksiat orang lain gak ada yang tahu, tetap dihargai, karena kemurahan Allah. Allah cuma minta satu aja, ibadah yang benar. Coba sholat juga cuma minta 5 kali sehari, 5 kali 5 menit, 25 menit banding 24 jam, 1 banding 48, satu bagian untuk Allah, itu pun buat kita juga, yang 47 diberesin Allah. Tapi udah dasar kita mah, cari penyakit. Yang itu 5 menit aja, udah jelas kalau gak khusus sih ya. Nih, kalau punya pembantu di rumah kayak gini, Bibi, apa sih Bu, manggil-manggil melulu, baru manggil, sekarang manggil lagi. Sore-sore, Bi, gak bisa lihat orang istirahat. Maghrib, Bi, aduh, lagi malam, Bibi, lagi rame-ramenya TV, manggil. Pagi-pagi, Bibi, lagi enak tidur. Digimanain pembantu kayak gitu kan? Pecat. Hayya 'alas shalah. Ye, baru juga duhur udah asar lagi. Sebut. Hayya 'alas shalah. TV lagi rame, isya lagi. Hayya 'alal falah. Sekarang subuh tuh makin pagi, enggak jelas gini. Bagusnya digimanain tuh yang kayak gitu? Mas, bagaimana mas? Gak berani buat dipecat. Teman-teman, ibadah tuh buat kita. Allah mah gak perlu apa-apa. Mau sholat, mau gak sholat, sok aja lah. Yang menderita juga dirinya sendiri, betul? Mau maksiat stakar kebok, lakukan aja. Dan pasti yang apes juga dirinya sendiri. Makanya kalau orang gak mau ibadah, dia tuh lagi ngerugikan dirinya sendiri. Karena ibadah itu kunci. Kunci ketenangan, kunci kemudahan urusan. Jadi, ngaco aja kita tuh gak mau ngebuka yang kita butuhkan. Allah tuh gak perlu sholat kita, gak perlu sedekah kita. Semua ibadah itu buat kita. Sepenuhnya. Kita mati semua juga Allah mah gak rugi. Dunia nih gak ada apa-apanya. Dunia banding matahari itu 1,3 juta dunia jadi segede matahari. Matahari ini di galaksi Bima Sakti itu nothing, gak ada apa-apanya. Ada salah satu bintang yang ukurannya 11,16 triliun bumi, itu satu bintang. Gak ada apa-apanya. Siapa kita, ha? Petantang-petenteng sebentar kayak gini, ha? Kita dikasih sesak napas aja udah benar, udah gitu gak mau ibadah lah, terserah lah. Semua perintah ibadah mutlak untuk kebaikan kita. Ketenangan, kenyamanan, ampunan, terkabulnya doa. Makanya kalau saudara ibadahnya gak serius, ya rasain aja sendiri ya. Kita kok yang menyiksa diri. Jangan suka ditelat-telat hadirin. Telat makan obat aja gak sembuh-sembuh. Kunci, mau diceklekinnya telat, pasti gak kebuka. Sholat tepat waktu itu adalah pembuka. Pembuka. As-sholatu ala waktiha, itu pembuka. Coba gini tiap waktu. Di pesantren kami, semua perusahaan, semua toko, TV segala, 10 menit tutup, sholat. Ah, nanti gimana dong pembeli? Pembeli juga hamba Allah, ajak sholat, ya. Beres tuh. Enggak berkurang. supermarket kita dikepung oleh supermarket yang lain yang waralaba itu, enggak berkurang. Allah yang ngebagiin rezeki. Benar? Benar? Jangan ditelat-telat sholat, hadirin. Bisa keburu disolatin. Saya lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah bekal meninggal nih. Acungkan tangan yang yakin panjang umur. Enggak ada. 10 tahun ke depan masih hidup yang yakin, ada? Enggak. Tahun depan yang yakin masih hidup. Tuh, enggak ada yang ngacung ya. Jangan ditelat-telat, siapa tahu mati sebelum sholat, ya. Jaga wudhu, ada waktu sholat. Ah, dunia gak ada apa-apanya. Kalau orang gak sholat, udah, mau sedekah sebanyak apapun, mau haji, mau gak diterima. Karena pertanyaan pertamanya adalah sholat. Pertanyaan pertama di kubur itu sholat. Nah, ini tara sholat, lewat. Tapi suka sedekah, lewat. Karena pilar utamanya adalah sholat. Dan sholat buat kita sendiri. Tiga. Apa? Hidup harus lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Mas, hidup mas sederhana sebetulnya. Gini rumusnya. Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Nah, apa? Beres, beres. Karena semua yang Allah suka itu pasti bikin bahagia buat kita. Asli. Dan semua yang Allah tidak suka itu pasti bikin nelangsa buat kita. Allah tuh gak menyukai sesuatu kecuali pasti yang baik buat kita. Dan Allah tidak melarang kecuali yang buruk buat kita. Coba. Jujur dan yang ngebohong. Bekal bahagia mana? Yang jujur atau yang bohong? Jawab, asal jujur ikhlas enak. Kan ada jujur jujur palsu ya. Yang jujur supaya dianggap orang jujur. Ada yang jujur supaya dianggap pengusaha jujur. Ada yang jujur supaya naik karir. Nah, itu mah jujur kelas rendah. Kita mah jujur, kenapa kamu jujur? Ya karena Allah suka sama orang jujur.